الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين جماعه صلاه subuh yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka dan berjumpa di majelis yang mulia ini, di dalam rumah Allah yang mulia pula. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Padanya terdapat malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat yang mulia ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menjaga diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita daripada api neraka. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Tentunya tidak ada di antara kita yang menginginkan menjadi bahan bakar api neraka. Yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini, waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita membentuk kepribadian muslim atau menjadi seorang kepala keluarga yang baik, tanggung jawab kita adalah menjaga diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita daripada api neraka. Dan jalan untuk menjadikan pribadi-pribadi kita dan keluarga-keluarga kita agar terhindar daripada api neraka, tentunya adalah dengan melaksanakan kitabullah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula hendaknya kita sebagai seorang muslim menjadikan diri kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, Allah mengajari di dalam ayat ini bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Apakah sebagai seorang kepala negara, atau sebagai seorang gubernur, atau sebagai seorang bupati, atau sebagai seorang camat, atau sebagai seorang kepala desa, atau sebagai seorang kepala keluarga, dan sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai anak, atau siapapun kita. Allah ajari di dalam ayat yang mulia ini. Apa yang Allah ajarkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin memulai diri kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dicintai dan diridhai oleh Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, pertama langkah yang harus kita mulai sebelum segala sesuatu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana di dalam ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb alam semesta. Segalanya adalah milik Allah. Salatku perwakilan untuk segala amal ibadah yang kita lakukan dengan anggota-anggota badan kita. Dan nusukku, sebagian ulama menafsirkan artinya sembelihanku, yakni mewakili segala ibadah kita dengan harta. Artinya apa yang kita punyai, bahkan apa yang kita lakukan dengan segala anggota badan kita adalah untuk Allah. Bahkan pula hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan anugerah dan karunia kepada kita, yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini. Maka hidup kita dan mati kita adalah untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Apabila kita telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menundukkan diri kepada Allah, mempasrahkan diri kepada Allah, menggantungkan hidup dan mati kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah, maka kalau kita telah benar-benar menjadikan diri kita untuk Allah, dengan Allah, dan menuju kepada Allah, maka setelah itu barulah kita berbicara tentang bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, dengan keluarga kita, orang yang paling terdekat dengan kita, dengan istri, dengan anak, kemudian dengan tetangga, dengan masyarakat, atau lebih luas lagi dengan orang-orang yang ada di negeri kita. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sekarang ini, barakallahu fikum, banyak orang yang memperhatikan bagaimana dia harus menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Tetapi dia tidak berpikir bagaimana dia harus menjadi manusia yang baik untuk Rabb-nya. Dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Sehingga kita dapatkan mereka tidak mampu menunaikan apa yang mereka harapkan dengan baik. Mereka tidak mampu untuk menjadi manusia yang seutuhnya sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Karena apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan kepada hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kita berakhlak kepada manusia, maka perbaikilah akhlak kita kepada Allah. Allah itu lebih pantas untuk kita berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik kepadanya, sebelum kita berakhlak yang baik dan berbudi pekerti yang baik kepada makhluk. Bagaimana kita berakhlak dan berbudi pekerti yang baik kepada Allah? Berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, mentauhidkan Allah. Kita menundukkan diri kita hanya untuk Allah, mempasrahkan segalanya kepada Allah. Kita jadikan segala diri kita merupakan ibadah kepada Allah. Bukan saja yang bentuknya ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, zakat, ataupun yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah, tapi kita jadikan segala gerak kita, kita niatkan untuk Allah. Tujuan kita adalah Allah. sehingga segala sesuatunya kita niatkan sebagai ibadah untuk Allah. Maka dari kepribadian yang seperti ini, apabila seorang berakhlak, punya rasa takut, punya rasa cinta yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, ini akan sangat mudah untuk memotivasi dan memberikan semangat sehingga dia berakhlak dan berbudi pekerti yang baik kepada makhluk. Orang yang baik hubungannya dengan Allah akan baik hubungannya dengan makhluk. Itu pasti. Bagaimana tidak? Ketika dia akan berucap, dia ingat dengan Allah. Sehingga dia tidak berani untuk dusta. Ketika dia akan berbuat, dia ingat kepada Allah. Sehingga dia tidak akan berani untuk berbuat sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah. Kalau hubungannya baik dengan Allah, pastilah hubungannya akan baik dengan makhluk. Namun sebaliknya, apabila seorang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah, maka demikian pula hubungannya kepada makhluk. Karena dia tidak punya rasa takut kepada Rabbul Alamin. Karena dia tidak punya jalinan hubungan yang baik kepada Rabbul Alamin. Kalau kepada Allah saja dia berani untuk bersikap yang tidak baik, padahal Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta yang telah menciptakan alam ini, yang telah menguasai alam ini, yang telah mengatur alam ini, yang telah memiliki segala hidupnya dan matinya. Bagaimana dia akan bersikap yang baik kepada makhluk yang notabene-nya adalah makhluk? Maka hubungan yang tidak baik kepada Allah itu akan menjadikan seseorang sebagai pribadi yang tidak baik. Bahkan kalaupun seandainya dia menampakkan sikap yang baik kepada makhluk selama hubungannya dengan Allah tidak baik, itu hanya kamuflase. Dalam artian bahwa hubungannya yang baik kepada makhluk itu hanya basa-basi saja. Dan satu saat akan terjadi di mana dia akan menunjukkan asli daripada wujudnya, bentuk yang sesungguhnya dari kepribadiannya, karena dia tidak memiliki hubungan yang baik kepada Rabbul Alamin. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus oleh Allah untuk memuliakan akhlak. Dan dinyatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka akhlak Al-Quran yang paling agung, yang paling besar, yang paling prinsip diajarkan oleh Allah kepada beliau, bagaimana beliau mentauhidkan Allah sebelum segala sesuatu. Beliau itu diajari oleh Allah untuk bertauhid, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Sebelum diembankan kepada beliau tugas-tugas yang lain, sebagai kepala negara, sebagai kepala keluarga atau yang lainnya, beliau dididik oleh Allah melalui wahyu-wahyu yang turun untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Quran itu isinya adalah tauhid, tentang anjuran untuk bertauhid, tentang larangan daripada perbuatan syirik, tentang pahala orang yang bertauhid, siksa bagi orang-orang yang berbuat syirik, tentang bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid, dan bagaimana siksa yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang telah ingkar kepada Allah. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita sebagai kepala keluarga atau bahkan lebih daripada itu, memikul tanggung jawab di pundak kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Jadilah hamba Allah yang baik. Maka dengan itu insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab kepada kewajiban apapun yang Allah pikulkan kepada kita. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah sebagai seorang kepala keluarga yang baik atau yang disebut dengan suami yang saleh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Al-mu'asyarah bil-ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Ini perintah Allah kepada kita, wahai para suami. Kita perlu tahu bahwa istri-istri kita adalah manusia. Artinya bahwa mereka juga punya banyak kekurangan dan kelemahan. Bahkan mereka-mereka itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai naqisat aqlin wa din. Makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Makanya kalau dalam hal persaksian syahadah, persaksian seorang lelaki itu nilainya sama dengan persaksian dua orang wanita. Yang menunjukkan kurangnya akal mereka. Ini penilaian secara umum, meskipun ada pada sebagian wanita yang punya akal yang lebih dari sekian laki-laki. Tapi secara umumnya demikian Nabi SAW menyatakan, Nabi suatu akal, ya, kurang akalnya. Dan dinyatakan kurang agamanya, karena mereka punya waktu-waktu yang dimana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana kaum pria. Ini makhluk yang kita nikahi. Makanya Allah sudah mewanti-wanti di dalam Al-Quran. Ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Jangan kalian menzalimi mereka. Jangan kalian tidak menunaikan hak-hak mereka. Karena mereka itu juga manusia yang punya hak. Sebagaimana mereka punya kewajiban. Engkau juga wahai para suami punya hak dan punya kewajiban. Tidak bisa engkau semena-mena terhadap istri-istrimu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak seperti sebagaimana mereka punya kewajiban. Maka tunaikanlah hak-hak mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahzin illa fil bait Kata beliau alaihi salatu wassalam, beri makan dia kalau engkau makan. Beda halnya kalau engkau tidak makan. Engkau saja tidak makan, bagaimana engkau akan memberi dia makan? Ya. Tapi kalau engkau makan, beri dia makan. Sebagaimana apa yang engkau makan? Watasuha idza tasaita, beri dia pakaian kalau engkau berpakaian. Beri haknya. Haknya untuk dia diberi makan, untuk dia diberi pakaian, untuk dia diberi tempat tinggal. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajahnya. Ya. Marah boleh marah. Kalau memang dia melakukan kesalahan, kita boleh marah. Bahkan sampai tingkat memukul boleh. Kalau memang itu bermanfaat untuknya dan mendidiknya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memukul wajah. Jangan menampar wajah. Wala tuqabbih, dan jangan engkau mendoakan kejelekan kepadanya. Misalnya kita menyatakan qabbahatillah. Semoga Allah menjelekkan engkau. Mungkin kalau bahasa kita gampangnya, mampus lu. Atau hal-hal yang senada. Jangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau ketika memboikotnya kecuali di dalam rumah. Kalau lagi ngambek sama istri, jangan bermalam di luar rumah. Apalagi mencari pelarian, jangan. Ya. Kalau ngambek, kalau marah, ya, memboikot istri, kata Nabi tetap di dalam rumah. Hanya pisah ranjang saja. Ah, ini hal-hal yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk bersikap yang baik kepada istri, menjadi kepala keluarga yang baik terhadap pasangannya. Dan saya ulangi kembali bahwa ini semua tidak mudah untuk kita lakukan kalau kita tidak punya hubungan yang baik kepada Allah. Karena kalau kita tidak punya hubungan yang baik kepada Allah, rasa tanggung jawab kita kepada orang-orang yang berada di bawah naungan kita itu kurang. Karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak ada takwa Allah. Sehingga kita dengan mudahnya, dengan gampangnya berbuat seenaknya. Apa yang menurut kita enak itu yang kita lakukan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, karena kita tidak punya takwa Allah. Tapi kalau kita punya takwa Allah, apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan kita lakukan dengan baik. Karena kita tahu di atas sana ada yang melihat kita, ada yang mendengar kita. Ada yang akan membuat perhitungan kepada kita terhadap segala apa yang kita perbuat. Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kata beliau, la yasruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Seorang mukmin itu jangan membenci seorang mukminah. Seorang suami jangan membenci istrinya. Kenapa? Kata beliau alaihi salatu wassalam, in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka terhadap istrinya itu, sebuah akhlak, sebuah perangai, sebuah perilaku, radiya minha khuluqan akhar, dia niscaya ridha dengan akhlak, perilaku dan perangainya yang lain. Ya sebagaimana manusia, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Sehingga kalau kita lagi tidak suka kepadanya atau lagi marah kepadanya, jangan hanya mengingat kekurangannya saja. Kalau lagi marah, wah, kita keluarkan daftar kekurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis istrinya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Enggak. Jangan. Ya ingat-ingatlah. Ya, kalau kita lagi tidak suka kepadanya atau marah kepadanya, jangan melampaui batas. Ingatlah masa-masa yang indah. Dulu kenapa menikahinya? Apa kelebihan yang ada pada dia sehingga membuatmu tertarik kepadanya? Apa saja yang telah dia korbankan untukmu? Ini yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kezaliman. Supaya kita tidak melakukan perbuatan zulm, perbuatan yang melampaui batas sebagai kepala keluarga. Nah, khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling terpenting, kalau kita berbicara sebagai seorang suami yang baik, adalah kita hendaknya mengajari istri-istri kita tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah tanggung jawab kita. Selamatkan mereka daripada api neraka. Karena apabila kita tidak mengajari mereka akan agama Allah, kita akan membiarkan mereka masuk ke dalam api neraka. Karena mereka ini, sebagaimana yang tadi telah kita singgung, naqisatu aqlin wa din, makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya. Tatkala kita tidak mengajari mereka akan agama Allah, kita sendiri pun akan kesulitan untuk mengarahkan mereka. Dan mereka pun jangan kita harapkan bisa memenuhi hak-hak kita dengan baik. Makanya sering kita melihat istri-istri yang durhaka kepada suaminya, bahkan berani kepada suaminya, bahkan menginjak-injak kehormatan suaminya, karena istrinya tidak pernah diajari agama. Istrinya enggak sholat dibiarin saja. Istrinya membuka aurat, menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya dibiarkan saja. Sehingga kalau istrinya selingkuh, ya, jangan semata-mata menyalahkan istrinya, walaupun perbuatannya tentunya tidak baik, ya. Tapi sudahkah kamu mengajari istrimu dengan agama yang baik? Seperti itu. Kalau istrimu berani kepadamu, sudahkah engkau ajari dia bagaimana dia menjadi seorang istri yang baik? Mereka itu tidak hanya butuh diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, diberi tempat tinggal. Itu hanya kebutuhan fisiknya. Tapi mereka lebih daripada itu. Mereka juga butuh kepada asupan-asupan rohani yang mengajari mereka bagaimana mereka dekat dengan roh mereka. Sehingga mereka bisa menjadi istri yang baik. Makanya tatkala kita menikah, itu pun sudah diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menikah itu memilih wanita-wanita yang salihah. Fadhkar bidzatiddin talibat yadat, kata Nabi. Ambil yang punya agama. Supaya apa? Supaya engkau mendapatkan mata'ud dunia, mendapatkan kesenangan dunia. Karena al-mar'ah salihah mata'ud dunia adalah kesenangan dunia. Jadi kalau ingin hidupmu tentram, nyaman, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, didik istrimu dengan agama yang baik. Ajari dia tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menjadi istri-istri yang baik untukmu. Apabila engkau melihatnya akan membuatmu gembira. Apabila engkau perintahkan dia akan patuh tunduk kepadamu. Dan apabila engkau tidak ada di rumahnya, dia akan menjaga harta dan kehormatanmu. wanita yang baik. Betapa banyak suami-suami yang dijerumuskan, kita katakan dijerumuskan oleh istrinya ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Justru istrinya yang menggiringnya ke dalam api neraka. Tatkala istrinya adalah istri yang tidak kenal akan agama Allah Tabaraka wa Taala. Orang siap melakukan apa saja tatkala itu adalah tuntutan istrinya karena dia sangat sayang dan cinta kepada istrinya. Walaupun itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Maka sangat penting memberikan mereka pendidikan agama. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Ya. Apakah kita sudah mengajari mereka agama Allah? Apakah kita sudah menyelamatkan mereka dari api neraka Allah? Itu tanggung jawab kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah orang yang akan, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang telah dia pimpin, termasuk kepemimpinan kita kepada keluarga kita. Dan ini sangat penting. Ajari istri kita tentang agama Allah Tabaraka wa Taala. Ajak dia untuk bersama-sama dengan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bisa taat sama Allah. Ya. Maka kalau ada pendidikan yang baik kepada istri, ya, ini juga akan membantu kita menjadi suami yang baik. Kita ini kan manusia. Ya, punya kelemahan, punya kekurangan, kadang kita lupa, ya, tidak ingat. Maka kalau kita punya istri yang baik, istri yang mengerti tentang agama Allah, istri yang punya takwa kepada Allah, dia yang akan mengingatkan kita kalau kita lupa. Dia yang akan menguatkan kita kalau kita lemah. Dia yang akan mendukung kita tatkala kita patah semangat. Dia yang akan membawa kita kepada ridha Allah tatkala kita mulai menjauh. Karena istri kita adalah istri yang baik, sehingga kita pun menjadi suami yang baik. Tapi kalau tidak demikian, ya sudah. Tatkala kita lupa, ya tambah lupa, karena istri tidak mengingatkan. Tatkala kita salah, tambah terjerumus. Karena istri juga memanas-manasi kita untuk lebih larut di dalam kemaksiatan kita. Dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kedekatan kepada Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai suami-suami yang baik. Sebagaimana kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang baik. Demikian pula menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salihin dan salihat. Dan kita mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menyejukkan jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai pemuka-pemuka orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.